Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan ku bertahan, penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu. Hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini, oh, jika bukan siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Hanin Dia. Thank you for watching this video. Sekarang aku ditemenin sama Kavita. Follow IG-nya Kavita @evitaachel di Instagram. Follow juga Instagram @hanindia_yayats. Ada yang mau sampein gak? Gak ada, keren. Terus mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Anji karena lagunya sangat menginspirasi dan bisa dijadikan sebagai media curhatan anak-anak remaja atau siapapun itu yang lagi menunggu. Iya, betul. Kayaknya lagi ngerasain. Dah, sekian. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Tak alih lah tu, mak. Lagi.